kita pada kesempatan ini, insya Allah kita sepertinya sering kita teruskan menguraikan bagian yang terakhir dari banyak hadis Jibril alaihissalam yang terdapat dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana kita telah membaca dan terangkan tentang soalan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau di dalam masjid. Jibril datang menunjuk dan berlutut di hadapan Nabi SAW yang meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua telapak tangan kedua perutnya, dan beliau bertanya, kabarkan aku tentang Islam, kabarkan aku tentang iman, kabarkan aku tentang ihsan. Itu juga dengan asar ataupun hari kiamat, dan akhir sekali tentang tanda-tandanya jika tidak diketahui bila dengan saatnya hari kiamat. Ada pun tentang soalan pertama telah dijelaskan sebanyak mungkin, yaitu rukun-rukun Islam, dan yang kedua adalah rukun-rukun iman, di mana telah kita bahaskan tentang rukun-rukun iman yang disebutkan dalam jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, dan telah dijelaskan tentang makna beriman kepada Allah sebagai bagi beriman kepada Allah SWT. Pertama sekali kita beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara wujud, jadi dengan cara-cara bagaimana nak tahu bahwa Allah SWT itu wujud. Dan itu amat mudah sekali telah dijelaskan bahwa dengan melihat sekiranya kita cerita Allah SWT yang besar dan kecil, lari bumi, bulan, bintang, matahari, dan yang berlaku setiap hari, setiap malam, hujan, turun dan seterusnya, itu semua menunjukkan kepada wujudnya pencipta segala sesuatu yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kalau kita baca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Taala yang dapat terlihat dalam Quran yang hari jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala wujud. Tetapi itu tidak cukup beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Pencipta. Wajib kita juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa Taala berisa di dalam rububiyahnya, yakni dalam sifat-sifat ketuhanannya. Allah SWT sahajalah yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan selain Allah SWT. Bahawa kalau malaikat jin, begitu juga dengan manusia, kalau mereka bersatu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun, nescaya mereka tidak akan sekali-kali dapat menciptakan seekor lalat. Mereka amat lemah sekali. Bahkan kalau lalat itu mencuri sesuatu yang bermakanan, mereka itu tidak terdapat mengejar lalat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, ya ayyuhan nas duriba mathalun fasami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa in yasbuhumu dzubabu shay'an la yastanqidhuhu min du'a qali wal mamrud. Wahai manusia, diminta perumpamaan maka boleh tinggalkan. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak akan sekali-kali dapat menciptakan tumbuhan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu tolong menolong untuknya. Dan jika seekor lalat itu mengambil daripada makanan mereka ataupun daripada apa yang ada kepada mereka, wa iya sukubul bubal syaitan la yastanqidhu, tidak mereka dapat menyelamatkan makanan tersebut daripada ini dicuri di lalat tersebut atau ditinggalkan di lalat tersebut. Ba'ubat qalim, maka lemahlah yang mencari yang mengejar lalat tersebut. Wal makruh, begitu juga yang mengejar itu lemah yang itu lalat. Jadi itu adalah perumpamaan yang amat jelas yang Allah SWT berikan tentang kelemahan manusia, bahawa tidak ada yang menciptakan selain Allah SWT. Begitu juga tidak ada yang memberi rezeki daripada langit dan bumi, Maka oleh kata itu kita beriman bahwa hanya Allah SWT memiliki sifat-sifat demikian. Kemudian konsekuensi daripada beriman kepada rububiyah, keesaan Allah SWT dalam sifat-sifat ketuhanan yang khusus, maka wajib kita mengesahkan beriman bahwa Allah SWT sahaja objek tumpuan ibadah-ibadah yang datang daripada kita. Kita tidak berubah melainkan kepada Allah SWT. Dan apakah yang dinamakan ibadah itu? Ibadah itu adalah setiap perkara yang disukai oleh Allah SWT dan yang ditolak daripada kata-kata, daripada amal dan perbuatan, sama ada di Islamnya ataupun yang batin. Jadi setiap kita ada, sama ada di risul ataupun tidak risul, kita namakan sekarang risul seperti solat, puasa pun risul, baca Quran pun risul. Itu adalah istilah kita hari ini, maksudnya kita lakukan selalu. Tapi ini lebih kita digelar oleh ulama sebagai ibadat khusus. Tapi terdapat banyak lagi ibadat yang umum. Ini setiap yang disukai oleh Allah SWT dan diperintah oleh Allah SWT disukai olehnya. Dengan kita melakukannya, kita mendekatkan diri kepada Allah SWT mencari keridhaannya, pahala daripada dunia. Maka itu semua dinamakan ibadat. Tapi itu tidak spesifik, itu tidak khusus. Seperti umum berbuat baik kepada orang lain, umumnya kita berlaku ihsan walaupun bukan kepada orang lain, kepada binatang dan lain-lain. Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan ihsan, berbuat baik kepada atas setiap sesuatu, sehingga kita hanya binatang, kita berlaku ihsan. Tapi itu juga dengan perkara lain. Maka itu semuanya termasuk dalam hal ibadah. Maka janganlah sekali-kali kita patingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbuat demikian adalah syirik yang terbesar. Itulah syirik yang dilakukan oleh al-awwali daripada orang-orang dahulu. Setiap umat ada orang yang membuat syirik. Selepas Nabi Adam AS, maka bermula daripada kaum Nabi Nuh AS, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ada saja orang yang mensyirikkan Allah SWT. Adapun dalam Allah SWT memiliki sifat-sifat ketuhanan yang khusus, Allah saja yang ciptakan, tidak ada permasalahan sebenarnya. Abu Jahal tak pula kalau kita tanya, mereka tak mengingkari bahawa Allah SWT sahajalah Tuhan sekalian alam. Mereka tak akan mereka ciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan yang turunkan hujan. Mereka tak takut. Kita tanya mereka, man khalaqa as-samawati wal ardh, siapa telah menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan jawab, la yaqulunallah, Allah. Mereka tak nisbahkan ciptaan itu kepada patung mereka dan sebagainya, walaupun mereka menyembah selain Allah. Itu masalahnya adalah mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Taala sahaja, wa bidan la syarika. Jadi itu permasalahan yang terbesar yang perlu kita tahu. Yaitu jangan syirikkan Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada siapa yang boleh memberikan manfaat, tidak ada siapa yang boleh menolak-menolak, melainkan Allah Subhanahu wa Taala. Itulah hakikat agama Islam, itulah hakikat agama yang dibawa oleh sahabat Rasul-Rasul kepada Nabi Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah makna kandungan kalimat Allah, kalimat La Ilaha Illallah, kalimat Tauhid. Ya ada Tuhan yang berhak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita jelaskan juga tentang perkara yang ketiga atau perkara yang keempat. Adalah kita mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Jadi Allah SWT mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan nama-nama itu adalah yang Allah SWT nama-namakan untuk dirinya di dalam kitab dan Al-Quran dengan keyakinan penuh bahwa sifat yang terdapat di dalam nama-nama itu hanya khas untuk Allah Subhanahu wa Taala yang layak bagi sifat ataupun pada kehadirannya Subhanahu wa Taala. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita katakan nama Allah adalah Ar-Rahman, nama Allah adalah Ar-Rahim. Dan makna Ar-Rahman adalah yang maha pemurah. Jadi Allah SWT punya sifat apa? Rahmat yang amat banyak sekali. Dan Ar-Rahim adalah daripada wazan fa'il. Maknanya dalam bahasa adalah amat banyak sekali memberikan rahmat. Seperti Sami' Basir, Alim. Sami' adalah yang selalu ataupun yang banyak mendengar, yang amat, yang maha mendengar. Kita tidak maha mendengar itu juga dengan Basir, bukan Basir, tapi Basir maknanya yang banyak melihat, maknanya yang maha melihat. Begitu juga dengan Ali yang maha mengetahui banyak ilmu dan dia mengetahui. Begitu juga dengan sifat Ar-Rahman, banyak rahmatnya. Dan Ar-Rahim adalah yang banyak merahmati. Jadi Allah SWT telah mewajibkan rahmat atas zatnya. Ataupun dalam ayat Al-Quran rahmati was'at badani, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada kemurkaan. Jadi ini adalah bahwa Allah SWT menyifat rahmat yang agung, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Taala, tidak dikongsi, disekutukan oleh siapa juga. Walaupun manusia ada rahmat, walaupun malaikat ada rahmat, walaupun haiwan ada rahmat, tetapi berkasan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala untuk sekalian. Rahmat tidak terbatas. Rahmat Allah SWT tak dapat kita bayangkan. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah SWT yang lain. Allah khabarkan di dalam Al-Quran, maka kita beriman penuh kepadanya. Dan kita serahkan bagaimana kepada Allah SWT. Kita jangan congkir-congkir. Bagaimana Allah SWT merahmati, bagaimana Allah SWT melihat, bagaimana Allah SWT mendengar, begitu begini, tak begitu, tak begini. Bagaimana Allah SWT kata-kata itu bukan urusan itu. Bagaimana kita boleh kita masuk? Sebab kalau kita tak boleh tahu bagaimana zat Allah SWT, apakah dia macam kita dari bagian dapur, ataupun dari macam cahaya macam mereka, ataupun begitu atau begini, tentu sekali kalau kita tak dapat memahami, mengetahui akan zat Allah SWT kepada Allah Maha-Mulia, tentu sekali kita tak dapat memahami dan mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah SWT. Jadi kita hanya dengar dan kita taat, kita beriman. Jadi itu bukan tentang beriman, yaitu beriman kepada Allah SWT. Jadi itu adalah asas semua keimanan. Kalau orang tak beriman kepada Allah SWT, tak mungkin dia beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Yang berikutnya adalah wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat. Malaikat banyak, bukan satu. Dan malaikat itu yang pertama sekali kita kena beriman kepada wujud kepada malaikat. Itu kita kena beriman, bukan seperti sebagian orang malaikat itu hanya apa? Hanya gambaran saja tentang perkara-perkara yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, tapi tak wujud, tak ada hakikat. Tidak, malaikat itu wujud. Dan malaikat telah diciptakan Allah SWT. Dan dia diciptakan daripada nur dan percaya, dia jelaskan hal ini. Dan bahawa malaikat-malaikat ini mempunyai badan. Dan kita jelaskan kepada dalam hadis yang sahih, Jibril alaihissalam amat besar badan, tubuh badannya. Kalau dia berdiri, tidak dapat kita melihat depan kita. Sebab kita pun antara langit dan bumi dengan tubuh badan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi punya 600 sebab. Itu adalah bentuk badannya yang benar. Tetapi malaikat ini boleh berubah-ubah bentuk badannya menjadi manusia. Bagaimana yang datang dalam hadis kita, hadis Jibril, dalam hadis-hadis lain, mana ada seorang malaikat datang kepada seorang yang buta, datang kepada seorang yang bisa dipus kulitnya, datang kepada seorang yang buta, dan ditanyakan apa yang kau mau. Kata, aku mau rambut aku baik, iman para malaikat. Dan yang penting sekali para malaikat ialah hamba Allah SWT yang taat kepada Allah SWT. Dan beriman kita kepada malaikat, maknanya kita beriman kepada nama-nama malaikat yang dikhabarkan kepada kita melalui jalan yang sahih. Seperti Jibril, Mikail, dalam Al-Quran dan Mikail yang dipanggil, ataupun malaikat Jabariya, Malik, yaitu berjaga dengan Jahannam dan seterusnya. Adapun tentang Munkar Nakir, untuk ulama katakan ada hadisnya tetapi tidak dapat kekayaan dan kebenarannya. Itu juga dengan Israel, malaikat maut, itu tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Tapi disebutkan oleh orang yang benar adalah malaikul maut, yaitu malaikat maut, bagaimana dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan nama-nama malaikat yang dikhabarkan kepada kita, maka kita ketahui, maka kita wajib beriman kepada nama-nama tersebut, bahwa malaikat ini namanya begini. Dan juga tugas-tugas khusus yang dikhabarkan kepada kita tentang sebagian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyu, menurunkan hujan, dan juga yang mencabut nyawa dan menjaga surga dan menjaga neraka, mengangkat arasy dari 8 malaikat. Wahyu milik Allah Rabbika fawqahum yawma'idzin thamaniyah. Maka yang akan mengangkat arasy Tuhan kepada itu adalah ada 8 orang kapal malaikat dan seterusnya. Adapun umumnya para malaikat ini semuanya bertasbih, sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mengingkari sedikit pun daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disuruh sujud, semua sujud. Nah, itulah malaikat. Tak ada tanya yang sujud pada siapa atau perlu lihat yang disuruh sujud itu disediakan daripada apa, daripada tanah, kita daripada cahaya. Tidak, mereka tak cakap macam itu. Disuruh sujud, mereka sujud. Sebagaimana berlaku banyak, dan dihadap malaikat salam. Tak ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun Iblis, la'anatullah alaih, dia tidak apa? Dia tidak taat kepada perintah Allah SWT. Jadi yang mana dia suka dia buat, yang mana menjalani hawa nafsu ni dia tak. Jadi kalau sesiapa yang mengikut hawa nafsu ni, bila dia nak taat pada Allah SWT, ada kepentingan sesuatu ataupun tak susah bagi dia, dia buat. Kalau tidak, maka dia tak buat. Itu maka ada kesamaannya dengan Iblis. Ada pun para malaikat cukup model untuk kita taat kepada Allah SWT tanpa persoalan. Baik. Dan juga selepas itu beriman kepada dan sesuatu kali yang terjadi adalah malaikat itu adalah makhluk Allah SWT atau tentu Allah SWT yang beriman. Maka janganlah kita memperhamburkan diri kita kepada malaikat, tetapi kita memperhamburkan diri kita kepada pencipta malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbaik dari beriman kepada malaikat adalah kita cinta kepada malaikat-malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah cinta kepada malaikat, kita cinta kepada malaikat kerana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita bermusuh dengan malaikat sebagaimana orang Yahudi. Jadi mereka bermusuh dengan malaikat, mereka benci pada malaikat Jibril. Mereka kata apa? Jibril ini telah mengkhianat, akan menurunkan wahyu kepada dia, turun kepada orang Yahudi, ini diturunkan kepada orang Arab, ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dalam perkara yang merupakan kekufuran. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan hendaklah kau beriman kepada Rasul, kepada kitab-kitab yang juga telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Rasulnya. Jadi Allah SWT bukan tinggalkan kita begitu saja. Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Rasulnya. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak kitab. Sampai yang kata ulama Zahir Al-Quran mengatakan bahawa setiap Rasul ada kitab. Cuma ada kitab tersebut yang kita tahu namanya, seperti Al-Quran, seperti Injil, seperti Taurat, Zabur. Ada sukuh yang dilembaran-lembaran, ada yang tidak dikhabarkan kepada kita tak nama-namanya. isi kandungan kitab itu merupakan petunjuk bagi manusia. Wahyu daripada Allah SWT petunjuk bagi manusia, dan ini adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bijaknya bahasanya. Dan isi asas isi kandungan kitab tersebut bagi kita-kita adalah membawa manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kali kita sebutkan hari ini. Jadi orang-orang Islam ini tidak tahu tentang itu asas. Jadi kalau sekarang kita buka Bible, kita dapati bukan tauhidkan Allah SWT, tapi mentigakan Allah SWT, yang menyekutukan Allah SWT, mensyirikkan Allah SWT, tahu ketahuilah bahwa ini bukan asal ajaran kitab Injil. Ini bukan asal kitab Taurat. Ini adalah perkara yang telah diselewengi dalam kitab-kitab itu. Jadi tidak layak bagi kita menerima. Tetapi Allah pernah turunkan kitab Injil yang bersih daripada syirik. Allah pernah turunkan kitab Taurat yang bersih daripada syirik, daripada cerita yang terlalu semua. Itu kita mesti nak tengok di mana. Ada pun yang ada sekarang ini tidak boleh kita terima sebab kita lagi diubah pelan istilah ini. Akan kita jelaskan juga bahawa kitab-kitab ini membawa juga ada mengandungi hukum-hukum syariat untuk setiap kaum, di mana rasul itu diutuskan kepada kaum-kaum tersebut pada zamannya. Dan wajib kita mengamalkan hukum-hukum di dalam kitab ini selama mana ia belum dimansuhkan. Dan semua hukum-hukum syariat di dalam kitab-kitab Allah SWT telah dimansuhkan oleh satu kitab, kitab Al-Quran dari kitab akhir zaman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya kita hanya beramal dengan syariat yang terdapat di dalam kitab Allah Al-Quran. Ada pun yang lain boleh tak kita beramal dengan baik dengan Taurat? Tak boleh. Jadi kita tak payah lagi nak untuk kepada baik pada Taurat, bahkan haram kita buka baik dengan saya tertunduk, nak cari hukum dengan saya. Haram kita buka Taurat, kita nak cari hukum daripada kitab itu. Tetapi hendaklah kita buka Al-Quran dan kita mengamalkan isi ajaran-ajaran Al-Quran, hukum-hukum. Dan itulah masalah yang masih lagi melanda masyarakat Islam di dunia ini. Kerana mereka masih belum lagi mengamalkan hukum syariat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebahagian mereka amalkan, sebahagian mereka tak amalkan. Sampai bila mereka tak amalkan, Allah Allah. Dan kalau mereka perlu amalkan dengan sekarang adalah hukum-hukum betul di dalam Al-Quran yang jelas. Hukum orang yang berzina macam mana, orang yang mencuri macam mana, hukum-hukum bidan dan kriminal yang kita kerja, itu masih belum dilaksanakan. Jadi bagaimana umat Islam nak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi pada zaman dahulu, zaman sahabat, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka memuliakan Al-Quran, mereka beramal dengan sungguh-sungguh apa yang dapat dalam Al-Quran. Sebab itu Allah memuliakan mereka, mereka dapat menakluk dunia dengan keimanan mereka. Dan iman kita dalam Al-Quran, kita amalkan mana kita suka, yang lain kita kata tak sesuai dengan dia, ataupun nanti dia, dan sebagainya. Itu semua. Itu semua sama. Siapa yang kata kita kena tunggu bahawa semua orang dah sedia nak amalkan hukum Quran, maka kita amalkan hukum Quran. Siapa kata begitu? Bila masa Nabi Syahilah di Madinah tunggu semua orang sedia baru kita amalkan? Ya. Tak kena tunggu orang yang pergi sedia dengan hukum Al-Quran baru kita, baru Nabi Syahilah nak amalkan. Tak ada dengan turun je ayat Quran, tapi orang kena tak sedia kan? Haram yang haramkan tahu, maka tunggu-tunggu lagi. Bila Arab diharamkan, orang-orang Arab dulu biasa simpan Arab bertung-tung dalam rumahnya. Mereka minum sampai mampu, bukan minum sikit-sikit, minum sampai mampu. Dan mereka sholat, sebab ada perintah sholat, mereka sholat. Dan itu yang menjadi banyak masalah. Kadang-kadang tak sempat nak sober, dia kata kan. Dan masih mampu-mampu lagi sholat, tak ada minum sholat. Kadang-kadang jadi imam, orang-orang dia lagi sembah aku yang cuma ada dan nanti yang patutnya lah. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Kau tak sembah apa yang aku sembah. Dan aku baca pun, walau tu mabir dalam aku sebaliknya. Baca nama jamu. Masih berkat Allah semata turun jalan modal. Walaupun saja tidak berus, tidak berusaha bertahap tahap. Dan tak perlu solat dalam waktu suka. Hatta kalau mata mulu, jangan kamu mendekati solat. Jadi jangan kamu solat sampai kamu tahu apa yang kamu katakan dalam solat. Hatta kalau mata mulu. Dan akhirnya Allah semata kata di nama Fadlu wal Maisru wal Ansar wal Azzaru Rizun. Amal syaitan. Bagi tahu, naiklah untuk beliau. Walau orang beriman, sesungguhnya al-khamr itu alam, judi, patung-patung, aslam, ikan nasib. Ini semua adalah najis, kotoran daripada amal syaitan. Maka jauhkanlah daripada. Semoga kamu berjaya. Maka bila dilanjutkan hal tersebut di Madinah, maka orang berpercaya dan buang arah-arah dia keluar daripada rumah. Sebab mereka beriman dan mengamalkan apa juga yang turun daripada Al-Quran Al-Karim. Ada pertama kita, masalah masih banyak lagi ya. Jadi itu beriman kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dengan apa yang belum dimansuhkan, itu kita Al-Quran Al-Karim. Dan kita mempelajarinya, belajar untuk sekali baca. Jadi dalam bahasa Arab, kalau itu bukan orang Arab, kita mesti tak ada belajar. Perlu-perlu bahagia. Bagaimana tak sebutnya, maksudnya betul. Terus berusaha sekali upaya untuk membaca Al-Quran sebagaimana dia turun. Dan dia turun dengan lidah orang Arab, dengan tajwidnya. Walaupun tajwid itu belum ada, belum muncul lagi ilmu tajwid pada zaman Nabi dan zaman sahabat, tetapi begitulah yang dibaca dan diberi ayat-ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahman ya Rabbil Alamin. Tak baca itu. Kita baca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Lagu kita lagi ya. Kita cakap pasal apa? Pasal tajwid dia saja mengikhwah apa semua itu. Memang dibaca kepada dia itu. Dan Muhammad SAW pun bacakan macam itu kepada sahabat. Dan sahabat bacakan kepada generasi selepas ini, generasi selepas ini, kepada selepas ini, selepas sampai ke itu. Jadi tidak ada seorang pun, seorang Islam pun, ulama mana pun yang mencari kita baca macam ini. Bagi ini tidak ada pembaca. Kalau kita tak sama macam baca surat kamu, kalau surat kamu, tak sikit pun sama juga. Tapi kita tak ada surat kamu dengan nombong sana, nombong sini. Antah ke antum tak ada tak. Ini khas untuk Al-Quran. Kita kena belajar macam mana lah. Tak membaikkan, mengelokkan macam kita Al-Quran, usaha sedaya membaca. Tak ada masa yang nak terlambat kita katakan untuk belajar baca. Dan juga dah baca, dah belajar baca, pandai baca, baca. Dan dalam waktu tak belajar, mesti nak banyak baca. Sebab dengan banyak kita baca, maknanya kita banyak nanti, maka akan pandai dengan cepat kita pandai membaca Al-Quran. Jangan pula anak saya pun pandai baca, anak saya masih belajar lagi, dia tak membaca dulu. Tidak pandai membaca. Macam mana nak pandai baca? Kalau begitu macam mana nak belajar buat kita? Takkan nak pandai. Macam mana nak pandai kalau tak tahu? Kalau testi-testi pun kita katakan. Langkah saja langkah biasa. Tak ada dulu kan? Tak ada dulu selamat. Kalau tak ada dulu, apa lah pun lah. Tak ada pandai. Jadi, kita latih. Dengan latihan kita sungguh-sungguh, insyaAllah, sebab mengundangkan dan kita akan cepat pandai membaca Al-Quran. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Kita perlu menghafal sebagian ayat-ayat Al-Quran mudah-mudahan. Ada yang wajib, itu Al-Fatihah. Sebab wajib kita baca Al-Fatihah dalam solat. Dan ada bacaan-bacaan dalam solat yang wajib juga kita baca dengan betul. Itu wajib hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran. Dia kata tak wajib, bukan bersunat. Tapi bukan seluruh haluan. Kita apa mana yang termampu itu pun satu masalah. Kalau orang kata saya tak mau apa, kalau saya tak mau apa, nanti kalau saya apa, nanti lupa. Nanti dia lupa, berdosa. Aku anak-anak kita macam-macam. Ini semua adalah bisikan-bisikan dalam syaitan. Kita suka kita buat baik. Satu kata ini, awak kalau tak apa, lupa ke tak lupa. Kalau bukan awak punya salah, bukan kita yang lupa dalam Quran, dia kena usaha sekali, lupa sekali, lupa. Maka itu adalah milik Allah ataupun kuasaan Allah SWT. Tak dosa. Masa kita piara Quran, kita baca selalu, insyaAllah kita tak dosa. Dan banyak fadilatnya adalah mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran kalau kita pandai, menghafal Al-Quran, dan apa lagi? Memahami Al-Quran. Itu adalah asas. Al-Quran diturunkan supaya kita yadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab, kata Allah SWT. Inilah Quran di mana kita beritahu untuk bertadabbur agar ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal mengambil peringatan. Jadi kita buka, kita fahamkan maknanya, belajar tafsirnya. Belajar tafsir ini pun ada yang macam, tapi kita belajar dengan guru. Belajar itu memungkinkan kita. Kalau tidak, kita buka tafsir-tafsir yang wakadar, tafsir mudadir, yang bagus dengan tafsir ulama-ulama kesalahan. Di mana tafsir itu penuh dengan ukilan-ukilan daripada tafsir sahabat, tafsir tadiri, mujahid, diterima, ya. Saya ingin juga dan lain-lain lagi. Kalau kita jumpa tafsir-tafsir umum itu tafsir yang paling baik. Jadi kita berusaha, ya. Kita dapatkan makna umumnya pun jadi, ya. Ada pun yang khusus-khusus pembahasan yang detail-detail, kita kena tanya ustaz. Kenapa? Supaya kita faham apa yang kita baca. Itu betul. Dan ketahui lah kalau kita terus melakukan demikian, kita tidak akan sesat selama lamanya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam janji, "Tarak tukikum amrai, mari kita bersatukan lima dan tabiru abadah." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana jika kamu pegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kita Allah wa sunnati, kita Allah dan sunnah. Aku kata Rasulullah SAW telah hadis yang sahih. Kita bukan hanya baca Al-Quran untuk buka majlis. Lepas itu dalam majlis kita buat perkara yang menyalahi ayat-ayat yang kali itu baca dalam pembukaan majlis. Salah. Kan kejadian kita macam mana? Kita cuma baca Quran tak dapat berkat. Tiba-tiba ingat tak dapat berkat. Tak faham apa benda yang ada dalam Al-Quran. Dan hakikat bahawa kita bukan orang Arab, tak faham bahasa Arab, tidak boleh menjadi halangan untuk kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Bukan. Jadi itu adalah satu tanggungjawab bagi setiap orang Arab atau bukan Arab untuk memahami Al-Quran. Dan akhir sekali setelah kita memahami ayat-ayat Al-Quran, hendaklah kita mengamalkan mana yang wajib kita kerjakan semampu kita, mana yang dilarang kita tinggalkan. Quran kata tak boleh, tak boleh. Kasih tahu macam mana ini. Mana yang diperintahkan wajib yang itu buat sedaya upaya kita. Mana yang sama-sama yang kita tak syur, kita ambil yang selamat. Kita tinggalkan mana yang ragu-ragu, kita ambil yang yakin. Tak apa yang ditukar, ialah malah dari tinggalkan apa yang meragu-ragu, yang meragu-ragukan kamu, dan percayalah apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Itu kaedah. Dan kita menyeru kepadanya dan kepada Al-Quran. Dan Quran itu tidak boleh kita fahami dengan pahaman-pahaman kita biasa tadi. Kita terlalu jauh sangat dengan zaman wahyu. Bahasa lagi kita tak faham. Bahasa orang 100 tahun dulu, bahasa Mangkor kita tak faham. Bahasa Mungsi Abdul Mahal, kadang pun kita tak faham, kan? Ini kita tak cerita macam bahasa Arab satu. Kita tak cerita macam bahasa zaman Nabi Syaksanam, zaman Wahyu. Dan ini bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata Rasulullah SAW pun. Ini adalah iman Tuhan, iman Allah SWT. Ini macam mana kita tak faham? Kita mesti faham melalui penerangan yang datang daripada Rasulullah SAW. Sudah sebaik-baik pentafsir Al-Quran. Jadi kalau Allah perintahkan, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa dengan yang kita cakapkan tentu yang ditafsirkan dan disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Oh, macam kira kemudian kalau ada binatang-binatang itu pun ada hadnya, kalau ini 40 ekor, kalau ini berapa ekor kan, kalau 60 ekor kemudian keluarkan berapa ekor, kemudian masih cukup 1 tahun dan bukan semua kami kita ada, kita dengan semua jenis kami kita kita ada, kita dengan korban zakatnya. Kalau kami itu makan sendiri, kita makan dengan kami dapur, kita kena lho, kita kena korban zakat. Tapi kalau kita kena kasih dia makan, tak payah korban zakat. Kemudian hasil tanaman bukan korban zakat, tapi lho banyak setengah suku, kita kena lihat sunat Nabi SAW. Kemudian kalau yang disiram dengan usaha kita, dia punya zakat separuh daripada yang kalau kita tak payah siram, kita pakai sungai itu ataupun daripada hujan itu je. Macam mana Bali semua kan, kita kena hujan, okey, dia punya zakat lebih sikit. Tapi kalau kita kena keluarkan modal, kita kena keluarkan duit untuk apa ni, mengairinya, water sungai, maknanya itu kita punya zakat mesti kurang lah. Ada ini dan berapa banyak apa itu, itu semua disyarahkan, ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Baru kita kena solat dan sebelumlah solat dan wudu, macam mana nak wudu, ketika tafsiran Nabi SAW, apa Nabi buat, apa Nabi baca ketika berwudu, ada macam apa lah, ada lah sebelum nak wudu dia baca bismillah, tapi ketika wudu dia baca apa lah, waktu satu muka baca, waktu satu tangan, basuh tangan, basuh kaki, dia baca apa. Tak ada sekali kita jawab. Pasal itu lah saya beruntung. Selepas itu ada macam apa orang? Oh ada. Apa dia? Rumah dia, Allah, wajib alim, dan sabar di dalam dan tetap diri dan seterusnya. Jadi kita pun baca. Jadi dengan itu kita baca Al-Quran dan kita fahami Al-Quran dengan tafsiran tentang Nabi Rasulullah SAW. Kalau tak ada tafsiran daripada Rasulullah SAW, tidak ada tafsiran daripada sahabat, sebab mereka paling dekat dengan Al-Quran. Dan biasanya tafsiran mereka pun mereka dapat dari Rasulullah SAW. Dan selepas itu yang dekat dengan mereka itu tadi ini anak mulia kepada sahabat-sahabat yang tafsiran Al-Quran. Baik, dan seterusnya yang kita pandai-pandai tafsir itu tidak masalah. Oh, jihad, apa makna jihad? Jihad ni bukan berperang, jihad ni maknanya kita kena sungguh-sungguh dalam agama Allah SWT. Semua benda boleh jadi jihad. Kita kerja ni pun jihad, kita menuntut ilmu pun jihad. Tapi jihad perang tak ada jawab, itu bukan jihad. Di mana tu tak datang kasihan ini? Jihad ada defend, ada jihad. Tapi kalau macam-macam lagi, kita tak boleh pandai-pandai. Kita kena menunjuk kepada orang Allah. Dan seterusnya. Jadi itu beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang dijanjikan akan dipelihara oleh Allah SWT. Inna lahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan peringatan yaitu Al-Quran, dan kami lah yang akan memelihara. Dan Al-Quran ini bukan lafaz saja yang dibiar, bukan baris-baris ini yang tadi, bukan titik-titik saja. Itu memang dibiar oleh Allah SWT. Tetapi yang akan dibiar juga oleh Allah SWT adalah maknanya. Sebab Nabi SAW diutuskan untuk membaca Al-Quran dengan lafaz-lafaznya dan juga menyampaikan maknanya kepada para sahabat. Tanggungjawab Nabi SAW. Sebab itu kita mesti mempelajari sunnah Nabi SAW untuk memahami Al-Quran. Sebab itu sunnah-sunnah Nabi SAW mesti akan dipelihara bersama-sama dengan Al-Quran. Sebab kalau sunnah tak dipelihara, kita tak boleh faham Al-Quran. Sebab kita dapat macam mana Nabi SAW buat ini, macam mana Nabi buat itu, itu kan datang daripada sunnah Nabi SAW. Jadi pelajari bahawa kita perlu mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan besar yang kedudukan ulama-ulama hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i, Tirmizi dan lain-lain lagi ke atas umat biasa mereka membesar. Kita tinggalkan nak mempelajari beriman kepada Rasul-Rasulmu, itulah syarat beriman bahwa Rasul-Rasul itu adalah putusan Allah SWT telah mengutus Rasul-Rasul pada umat manusia. Ya Rasul pertama dan Nabi Nuh AS dan Rasul-Rasul ini adalah Allah SWT dan Rasul-Rasul semua ada dari golongan dari umat. Kenapa dari Nabi Nuh AS tak banyak tanyalah. Allah lagi di syakur itu dan mereka terdiri dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi datang kepada mereka dan mereka menerima wahyu daripada Jibril Alaihissalam dan mereka menyampaikannya. Dan Rasul-Rasul itu adalah manusia, bukan malaikat. Dan Rasul-Rasul itu adalah manusia biasa, bukan mempunyai kuasa yang luar biasa, tak ada. Tetapi Allah SWT menunjukkan di tangan Rasul-Rasul itu beberapa perkara yang luar biasa supaya umatnya dengan perkara yang luar biasa ini beriman dengannya. Dan perkara itu berbeza-beza dari zaman yang lain. Kalau zaman Nabi Musa AS banyak tukang sihir, maka antara perkara luar biasa tanda kenabian Nabi Musa AS dan kerasulan itu adalah mereka mengalahkan sihir-sihir zaman ini, bukan sihir zaman. Jadi campak saja tongkat jadi ulatun dan memakan ulat-ulat yang umum dan dimasukkan tangannya dalam ketiak, maka bila dikeluarkan akan menjadi putih. Jadi itu semua adalah mukjizat yang dikenal dengan mukjizat tanda kenabian Rasul-Rasul. Zaman Nabi Isa telah tersebar luas majunya ilmu kedokteran, maka Nabi Isa AS mempunyai mukjizat yang mengatakan kepandaian kedokteran pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia boleh mengobatkan orang yang dah buta menjadi melihat kembali, orang yang sopa boleh baik, orang yang mati boleh dihidupkan. Itu paling hebat. Jadi bila melakukan semua ini, dia kata ini semua dengan izin Allah SWT. Kita kira yang berkuasa melakukan ini, tapi Allah SWT yang mengizinkan melakukan. Jadi mulai pada zaman Nabi Muhammad SAW, perkara yang amat dibangga-bangga dengan orang Arab adalah bahasa mereka, syair mereka, pandai mereka berpidato dan sebagainya. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang mengatakan segala kepandaian ataupun karangan syair mereka yang dikembangkan dengan Islam ini, sehingga kami tidak boleh mengatakan Al-Quran Al-Karim dan mukjizat ini kekal hingga ke akhir zaman. Bukan yang bersuara cantik bahasa ini saja. Waktu hawal lagi ila saja mawadda'ka rabbuka wa ma'amala kata-kata Arab, kata dinding dan sebagainya, bukan itu je. Tapi makna yang terkandung dalam Al-Quran itu tak boleh dikalahkan oleh manusia. Sebab yang bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata Tuhan manusia dengan penuh keindahan dan kita katakan mengalahkan maksud-maksud rendah yang terdapat dalam kata-kata manusia. Jadi itu Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT dan hendaklah kita beriman dengan nama-nama yang Allah khabarkan kepada kita dari Al-Quran atau dari hadis. Dan tidak dikhabarkan kepada kita tetap beriman bahawa Allah SWT mempunyai Rasul-Rasul. Dan Rasul-Rasul itu semuanya bersifat amanah, semuanya bersifat menyampaikan, dan mereka semua adalah orang yang paling fasih dalam kaum mereka. Sebab mereka kena pasir, kenapa mereka kena pasir bermaksud ke bawah? Sebab mereka perlu menyampaikan risalah Allah SWT pada kaum ini. Kalau dekat pada yang sekarang macam mana dia tak sampai, orang tak faham. Sebab itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pasir. Sebab dia tak faham. Jadi kalau dia sekarang boleh faham. Sebab itu kalau kita kata satu perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, tak boleh kita, oh, pemahaman dia tak macam ini, pemahaman dia macam itu dan sebagainya. Kita kena ambil apa yang datang daripada masyarakat secara sahih, yang jelas. Kita kita ambil yang terbalik ataupun yang berlawanan dengan hadis Nabi SAW. Sebab dia ansarul umat, orang paling menasihati umat, wa ansarul umat dan orang terima kasih yang berada dalam salah Tuhan. Dan oleh kerana rasul-rasul itu adalah hamba-hamba Allah SWT, maka kita tak boleh menuhankan rasul-rasul sampai kesembahan rasul-rasul bagaimana dalam keadaan pada orang-orang yang mungkin yang menyebabkan Husayn, kita ketemu sejarah Allah, ataupun orang-orang Kristian yang menyebabkan Nabi Isa dan Isa adalah Allah ataupun Allah Allah Alhamdulillah. Dan zaman kita ada orang menyebabkan Nabi Muhammad dan langsung tak ada ketika kata macam ada lipat kerana banyak lipat yang cinta mereka tentang lipatnya dari Muhammad SAW. Kita punya yang lain yang orang tak tahu yang dikuasa dan ampunkan dosa orang orang mana dia tapi salah boleh kuasa dan ampunkan dosa. Ada orang minta manfaat daripada Nabi Sasa dan tolak mengarah daripada Nabi Sasa, ada boleh itu semua dengan kuasa Allah SWT. Ada orang tak cakap-cakap dengan Nabi Sasa lagi menyeru-nyeru Nabi Sasa sedangkan Nabi Sasa dah tak ada jawapan. Itu semua adalah perkara yang menyalahi akidah, bukan yang diajarkan oleh Nabi Sasa. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alunaka 'anil sa'ah, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bila tu hari kiamat. Katakanlah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakanlah bahawa ilmu tentang hari kiamat itu adalah di sisi Tuhanmu. Tapi itu bukan Tuhan, itu di sisi Tuhan. Tak semua yang tahu kita tahu oleh Rasulullah SAW. Tapi ada orang kata Nabi SAW tahu apa yang ada di dalam mahfuz, dengan tahu apa yang di dalam yang ditulis oleh Al-Qalam, bagaimana dalam sekandung Islam syair-syair pujian-pujian yang berlaku pada zaman sekarang. Bila maulud Nabi ini dia beri kepada kasidah itu kasidah ini orang tak faham, tapi kita faham ini sudah lampau. Itu dah letakkan sifat-sifat Tuhan pada Nabi Muhammad SAW. Mari kita ceritakan, ada yang menyebutkan dan insyaAllah diceritakan bukan daripada tanah biasa, tapi diceritakan daripada Nur Allah SWT. Semudah yang kurang kan? Kita kata dan insyaAllah kalau jatuh kita tak dibayang sebab dia sahaja juga mana datang ni. Dan bahawa universe ni, alam ni tidak diceritakan kalau bukan kerana Muhammad SAW. Padahal baru tadi imam baca berdua ma'alakul jinna wal insa illa ni'abudun, tidaklah menciptakan jin dan manusia dan semua asal manusia, tidaklah menciptakan tapi syarat dan mulai jangan untuk ni'abudun untuk mereka menyembah. Macam mana pula langit dan bumi ini diciptakan kerana Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW diciptakan dalam sepatutnya untuk menyembah Allah SWT. Perkara-perkara yang berbahaya dalam akhirat. Dan ada orang bertawasul dengan Nabi SAW, ada orang minta syafaat dengan Nabi SAW, sedangkan minta syafaat hanya daripada Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Kalau Allah tak disinkan Nabi SAW beri syafaat, kita tak dapat syafaat. Kita terbaca ayat kursi man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bihi, siapa yang boleh beri syafaat di sisinya, di sisi Allah, ilah ini mereka dengan izinnya. Kalau tak izin kan Nabi Muhammad SAW sampai di syafaat. Tapi ada orang minta syafaat, wahai Rasulullah syafaatkan kami demi gabunganmu, wahai Rasulullah syafaatkan kami. Kalau Nabi dengar, Nabi jawab apa? Kalau orang dalam kubur boleh dengar, inna kala tusmi'ul mawda wala tusmi'ul summat tu'ama, sesungguhnya engkau tak boleh memberikan, membuat orang yang mati mengutai orang yang mati mendengar. Begitu juga dengan orang summa. Summa ni adalah orang yang bekak. Orang bekak tak boleh, orang bekak dengan orang yang mati sama tak boleh mendengar. Jadi yang berlaku adalah kita seterusnya adalah beriman kepada hari akhirat. Saya mengajarkan hari ini kita betulah lagi, tapi sedikit beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat dinamakan hari akhirat dan berkaitan akhirat, akhirat kemana yang akhir. Kenapa di hari yang dinamakan hari yang akhir? Sebab selepas hari itu tidak ada hari lagi. Selepas itu tidak ada hari lagi. Jadi kita ada sekarang ini dunia, hidupan di dunia. Ini adalah permulaan. Sebenarnya sebelum ini pun ada permulaan lagi. Kita sebelum dilahirkan di dunia, kita hidup ke mana? Dekat janin ibu-ibu kita, dalam perut. Itu permulaan yang pertama. Kemudian kita keluar di dunia. Adakah ada habis kepada dunia? Tak ada lagi. Jadi kita keluar di dunia, kita masuk kepada alam lain. Itu alam, alam barzakh. Ini barzakh maknanya tengah-tengah antara hidup kat dunia dengan hidup di akhirat. Jadi ada alam itu. Ada alam ini. Tapi alam ini kita tak tahu. Sebab dia dari perkara-perkara yang baik. Kita cuma tahu apa yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Yang penting orang yang dikubur ini sama ada di dalam nikmat ataupun dia di dalam azab. Dia bukan terus tidur ya, dia. Tetapi dalam kubur kita tak dapat. Kalau dia dianggap oleh Allah SWT, dia akan terpergi. Tak ada orang boleh dengar. Tetapi kalau kita boleh dengar, jin dan boleh dengar, kita boleh dengar, makhluk-makhluk haiwan boleh dengar, semua terhati, sungguh pingsan. Sebab kuatnya dia pergi bila dia kena azab dalam dalam kubur. So, bila ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa imammu, siapa apa-apa agamu, boleh tak boleh jawab? Dia akan disiksa oleh Allah SWT dalam kubur. Dia akan terpergi dengan pergi yang amat kuat. Kata Nabi SAW, kalau jin dan manusia mendengar, semua akan pingsan lagi. Tapi kita tak dengar sikit, kita tak dengar. Tapi ada. Dan kalau dia boleh menjawabnya, dia akan mendapat nikmat, dia akan ditunjukkan tempatnya dalam dalam surga. Akan di, dalam hari ini kita dapat lihat apa? Dapat lihat surga. Itu nikmat. Jadi itulah yang akan berlaku sampai dia masuk ke alam yang berikutnya. Itu dinamakan alam akhirat. Bilakah itu? Kita pun bila ditiupkan di sangkakala oleh malaikat Israfil, mereka meniup sangkakala, maka semua akan bangkit daripada kubur. Kalau dia ada kuburan, kalau tak ada kubur pun akan bangkit. Orang yang terlembung ke, yang terbakar ke, dan sebagainya, dia akan dibangkitkan. Itu dan kekuasaan Allah SWT. Macam mana orang boleh bangkitkan semua yang ada dekat muka bumi? Dan pada zaman Nabi ada sampai orang yang di akhir zaman. Tapi jawabnya sebenarnya nak membangkitkan orang yang dah mati lebih mudah daripada daripada menciptakan orang daripada tiada manusia daripada tiada. Maka susah. Daripada tiada, tiada kan ataupun tak ada. Cuma dia mati, lepas tu dia kena kembali dengan jasad ni. Tentu sekali yang kedua tu lagi, lagi mudah. Allah SWT buktikan ataupun ujarkan tentang hari kiamat, bahawa mengembalikan manusia kembali daripada matinya lebih mudah. Wallah wa'alaikum alaikum. Lebih mudah bagi Allah SWT. Dan apa dengan hari kiamat? Ringkasnya begini. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak berkhatan. Baik, sebagaimana mereka mula-mula diciptakan, mereka dilahirkan, mereka akan dibangkitkan. Ketika itu tak ada orang kaya, orang miskin, orang bangsawan, orang berorang, berdahan, tak ada. Semua orang akan dikumpulkan dalam satu kuartala di satu tempat di padang mahsyar. Kita namanya padang, tapi jangan bayangkan dia padang dia rumput barang-barang mula. Mahsyar. Mahsyar rupanya tempat perhimpunan. Dan pada mahsyar tidak ada tiang, tidak ada pokok, tidak ada rumput. Tak ada. Nanti bapak besar. Cuma bayangkan manusia daripada Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Kita tak tahu untuk bumi ini. Kalau tak tahu untuk bumi, tak cukup. Sebab tak akan digantikan kembalikan dengan bumi lain. Kalau itu lagi akan digantikan dengan gaya lain. Dan mereka akan berkumpul mengikut atau ini di hadapan mereka adalah Nabi Nabi dan Rasul Rasul Nabi. So semua ikut dunia apa? Dia punya ikut dunia umat. Untuk apa? Untuk menunggu Allah Subhanahu Wataala datang dan memuliakan Al-Islam. Wajah Rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Dan akan datang Tuhanmu dan para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Tetapi mereka terpaksa tunggu dengan waktu yang amat lama untuk hisab ini dimulakan. Dan matahari ketiga itu ada. Kita orang sekarang di mana di matahari ini? Dah biasa macam tu dari matahari. Kalau kita pakai akal memang tak faham. Kita kalau beriman kita terima matahari itu hanya semingkat. Kalau dah semingkat kita batal. Nanti ikut sains kan. Dan yang akan berlaku adalah penuh manusia itu akan apa ni? Akan berfikiran dan akan naik penuh tersebut jadi banjir. Tapi kita ni pula kita punya level itu tak sama. Ikut pada amalan seseorang. Ada yang naik sampai dekat sampai dekat bulan, ada yang naik ke atas lagi, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke sampai ke mulut. Ikut amalan. Dan dalam keadaan tersebut mereka besar dan mereka amat takut. Semua tak tengok masing-masing walaupun tak pakai baju. Tapi mereka fikirkan tentang diri masing-masing. Mereka tak dengar pasal bapa mereka, tak dengar pasal mak mereka, tak dengar pasal isteri mereka, tak dengar pasal anak mereka, tak dengar apa saja. Melainkan diri mereka, apa yang aku lakukan, macam mana yang aku macam mana. Kemudian Allah SWT akan menghisab. Ya, nanti kumpulkan amalan-amalan hamba-hambanya. Setiap hamba Allah SWT, setiap insan akan datang menghadap Allah SWT sendirian. Furadah. Tak ada orang teman, tak ada penterjemah, tak ada ustaz ikut, tak ada. Jadi akan kata-kata dengan Allah SWT dengan tanpa terjemah, dengan tanpa penterjemah. Kalau akan tanya aku ke kawal ini, aku ke kawal ini, kawal ini, dan sebagainya. Tunjukkan amalan-amalan. Dan akan ditimbang amalannya dengan timbangan. Dan akan dan anggota badan ini akan disaksi atas amalan-amalan. Ketika itu kalau malah semuanya pun kami akan kunci pada hari tersebut atas mulut-mulut itu. Yang mulut kita boleh kami. So mulut pada kalau malah semuanya pun bukan dimulai. Kata-kata itu akan berkata-kata. Kalimunah aidiyah, watashhadu arjuluhum bima kanu yasibun. Dan kaki-kaki mereka akan saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Jadi dengan demikian akan tersingkatlah apa yang selama ini tersembunyi. Bukan hanya dikira apa yang kita lakukan amalan untuk ada mereka, tapi dalam hati juga akan dibuka. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع يوم تبلى السرائر. Pada hari itu akan dibuka tubla as-sarair, rahsia-rahsia. Afala ya'lamu idza tu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Apakah tidak mereka mengetahui bahawa pada hari itu akan dibuka, akan dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur dan akan dibuka pula apa yang di dalam sudur di dalam dada-dada manusia. Kemudian akan dihukum dalam Allah SWT dan barang siapa yang gembira, yang bahagia akan masuk syurga dan yang sebaliknya akan diazab oleh Allah SWT dan beriman itu. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang amat panjang. Saya akan sambung pada perubahan yang akan datang untuk kau lihat. إله عبد الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.